90,2 Serambi FM Shadaloon. Dan seperti biasa, kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial, Shadaloon, karena hari ini tepat 27 tahun ulang tahun Serambi Indonesia. Dan mungkin bagi Anda yang belum membaca, Anda juga bisa membacanya di halaman 18, dimana salam Serambi kita hari ini bertemakan terima kasih pembaca. Dan dalam salam Serambi juga dimuat, Shadaloon, dimana hari ini Selasa 9 Februari 2016, harian Serambi Indonesia genap berusia 27 tahun. Dan setiap kali berulang tahun, banyak orang yang mengatakan tanpa terasa sudah berusia sekian. Dan akan tetapi tidak dengan kami. Dan di sini juga dijelaskan bahwa untuk sampai pada usia 27 tahun, selain yang utama karena penerimaan Anda semua, kami juga harus merasakan begitu banyak pengalaman yang tak mungkin terlupakan. Terlahir pada tanggal 9 Februari 1989, tepat dengan meletusnya konflik yang kala itu dikenal dengan GPK, kemudian juga berlanjut dengan DOM dan sebuah operasi militer bersandi jaringan merah. Kemudian tahun ke-7 kemudian, itu tepatnya mulai tahun 1997, suasana konflik kian terasa dengan kemunculan perlawanan yang dilabel dengan GAM. Dan konflik itu juga disusul dengan pemberlakuan darurat militer tahun 2002 dan berlanjut dengan darurat militer tahun 2003. Dan Anda juga mungkin bisa membacanya lebih lanjut lagi. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ataupun ingin memberikan opini ataupun komentar Anda terkait hal tersebut, silakan bergabung bersama kami di layanan telepon interaktif di 0651 637172 atau di 0811 689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui streaming kita di www.serambi.fm. Dan baik, Shadaloon, saat ini juga sudah hadir bersama saya wakil redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, ada Bung Nasir Nurdin. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bung, kabarnya hari ini? Sehat dan tetap semangat lah ya. Dan tetap semangat, apalagi juga usia Serambi Indonesia hari ini 27 tahun, tentunya harus lebih semangat lagi, begitu, Bung, ya? Iya, harus. Harus semangat lagi untuk memberi inspirasi kepada adik-adik kita, ya kan. Baik, Bung. Dan nanti selain ada Bung Nasir Nurdin, Shadaloon, kita juga nanti akan terhubung dengan beberapa narasumber kita. Dan tentunya ini juga merupakan suatu kejutan, ya, di mana juga banyak para mantan-mantan wartawan, kemudian juga wakil redaktur, redaktor yang bekerja di Serambi Indonesia ini nanti akan bergabung bersama kita. Dan Bung, langsung saja nih. Ya. Apalagi kita melihat topik atau dan tema dari Salam Serambi hari ini, apa yang melatar belakangnya kawan-kawan membuat temanya hari ini seperti ya, ini? Iya, kita bicara tentang masa lalu adalah untuk mengambil sesuatu yang ada di sana menuju ke masa depan, kan gitu, Fea, ya. Filosofinya begitu. Ya, banyak sekali yang kita alami dalam rentang waktu 27 tahun terakhir ini. Dimulai itu pada 9 Februari 1989. Itu sudah sangat jauh ke belakang, udah satu generasi. Udah satu generasi. Mungkin Fea waktu itu belum, ya. Belum lahir, belum, Bung. Belum, belum. Satu generasi sudah. Dan sejak itulah langkah Serambi ini kita mulai sampai sekarang. Jadi dalam rentang waktu yang panjang itulah kita mendapatkan berbagai dinamika, ya, sesuatu yang sangat pedih kadang-kadang dan sesuatu yang sangat-sangat indah, ya, itu mewarnai semua rentang jalan kehidupan yang sudah kita lalui bersama kawan-kawan dari keluarga besar Serambi Indonesia. Kenapa itu kita tulis? Ya, hari ini kita sampai pada titik 27 tahun itu. Kita akan menjadikan momentum 27 tahun ini menuju ke depan untuk lebih baik lagi. Itu Fea. Baik, Bung. Lahir dan berusaha menjadi besar di tengah konflik itu tentunya bukanlah sesuatu yang gampang bagi Serambi Indonesia. Apalagi di usianya yang 27 tahun ini juga tidak bisa kita bilang ini adalah suatu yang masih muda, begitu, Bung, ya. Ini juga suatu yang sudah matang, gitu. Nah, apakah Anda punya pengalaman, gitu, Bung, lika-liku yang Anda jalani gitu selama berada di Serambi Indonesia? Atau mungkin pertanyaan pertama, kapan Anda mulai bergabung di sini, Bung? Silakan. Saya mungkin termasuk generasi kedua di Serambi Indonesia ini. Ada senior saya lagi di atas. Di Serambi 89, saya bergabung tahun 1993. 1993. Nah, walau demikian masih dekat sekali antara periode pertama, generasi pertama, dengan periode saya, begitulah, ya. Jadi masih kami bisa membayangkan bagaimana suasana kantor lama kami di Lampri sana masih kita nikmati itu semua. Saya bergabung di Harian Selami Indonesia sejak tahun 93 dan sudah melalui berbagai hal dengan lembaga ini, dengan media ini sampai sekarang. Fea. Baik, Bung. Nah, pengalaman yang tak terlupakan apa nih, Bung, yang Anda bisa rasakan selama Anda bergabung di sini? Ya, ada tiga periode ya, periode pertama, kemudian periode konflik, dan periode bencana. Ini banyak yang kita alami dalam periode, setiap periode tersebut. Dan yang paling paling banyak adalah ketika kita menghadapi era konflik itu, ya. Kita hidup di antara era konflik itu. Dan berbagai macam sudah kita hadapi dalam menjalankan profesi kita. Saya kebetulan dari dulu masih sebagai wartawan ya, tidak berubah ke divisi-divisi lain di Selambi Indonesia. Dan ini memiliki pengalaman tersendiri. Kami ditempa begitu banyak persoalan dalam masa konflik itu. Baik, itu, Bung. Maaf sebentar, Bung, saya potong karena kita ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana nih, Pak? Saya Bardan Saidis ya. Baik, seperti biasa ya, Bang Bardan. Silakan komentarnya. Baik, ya saya Artega ya. Iya. Bang Nasir, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Bardan. Iya, aduh senang sekali saya mendengar suara Bang Nasir nih. Sudah bercerita banyak tentang romantisme sejarah 27 tahun ya Serambi Indonesia. Iya. Menarik Bang, saya sebagai pembaca dan pendengar Radio Serambi, ada satu yang kemudian memotivasi kita sebenarnya, apa yang disebut sebagai pers, media, menjadi tempat penyelenggaraan pemerintahannya, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu ada pers. Di Amerika dulu ada George Washington, kita pilih menjadi presiden ya. Di Amerika itu ada The New York Times gitu kan. Ada reporter lah katakanlah, wartawan bertanya kepada beliau, "Tuan, apakah Anda menyelenggarakan pemerintahan tanpa surat kabar atau surat kabar tanpa pemerintahan?" Nah, itu pertanyaan yang menurut itu. Iya. Sama, senator ini baru bisa menjawab, terakhir dia menjawab, "Saya akan menyelenggarakan surat kabar tanpa pemerintahan." Jadi menjadi penting. Tidak lengkap sebuah pemerintahan tanpa surat kabar, dan surat kabar tanpa pemerintahan juga tanpa begitu kan. Nah, berangkat dari situ saya merasa sangat terbantu sekali sebagai seorang anggota legislatif dalam rangka menjalankan fungsi kontrol, pengawasan, ya, mendapatkan informasi dalam menyusun kebijakan regulasi daerah, kemudian menyuarakan apa yang sudah kita, mengkritik bahkan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak pro masyarakat, yang katakanlah lari dari trik dan sebagainya, apa yang disebut dengan ekstra parlementer, media sangat membantu. Jadi dalam kesempatan ini atas nama pribadi dan fraksi saya apresiasi, selamat hari jadi Serambi Indonesia yang ke-27, dan tugas kami pemerintahan di eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat sudah sangat terbantu karenanya. Hadirin media yang sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang keberatan sampaikan kepada media. Apa yang kita lakukan, media juga menyuarakan gitu. Jadi ada checks and balances dari penyelenggaraan pemerintahan ini menuju demokratisasi pelaksanaan pembangunan. Saya kira parlementer selalu disuarakan bersama media begitu. Siap. Baik, Bung Bardan. Terima kasih banyak, Bung Bardan, ini luar biasa. Oke. Nah, untuk ini apresiasi kami. Saya ingin berbicara di kesempatan pertama nih, ya. Wow, spesial begitu, Bung, ya. Jadi, ya, jadi aku Serambi Indonesia begitu, ya. Iya, makasih, Bung Bardan. Baik, assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Syudarlun, itu dia tadi penelpon pertama kita, ada Bung Bardan Saidi. Dan mungkin berbicara mengenai apalagi perjalanan 27 tahun Serambi Indonesia sendiri begitu, Bung, ya, itu pasti banyak lika-liku yang terjadi. Dan tadi juga kita juga sudah mendengarkan perjalanan dari masa konflik kemudian hingga saat kejayaan masa sekarang gitu. Dan mungkin kita akan melanjutkan perbincangan kita sesaat lagi, Bung, setelah pesan-pesan berikut ini. Permisi, permisi. Kok, saya mau setrika, kipas angin, rice cooker ya. Ada. Pokoknya semuanya kuantum. Ibu, datang udah minta kuantum. Nih kuantum. Lagi ada undian dua kali rejeki kuantum, Bu. Nah, itu dia. Saya mau ikutan dua kali rejeki kuantum, kok. Dua kali rejeki kuantum, dua kali rejekinya. Setiap pembelian produk kuantum, rice cooker, kipas angin, setrika listrik, dan blender, mendapatkan kesempatan meraih dua kali rejeki. Segera kirim kartu garansi Anda beserta data diri dan nama toko ke PO Box Kuantum JKB 11.000. Dapatkan pulsa 20.000 bagi 2.500 pengirim pertama setiap bulannya. Satu buah mobil Datsun Go Plus Panca, dua Yamaha NMAX, lima Yamaha Mio, serta puluhan produk kuantum lainnya. Ayo kirim, jangan sampai keduluan. Mudah-mudahan dapat mobil. Jangan lupa tulis nama toko Oe ya. Hah? Ibu dapat hadiah, Oe juga dapat hadiah. Jadi sama-sama dapat hadiahnya. Promo ini berlaku hingga 31 Mei 2016, Capos. Persembahan terbaik dari Kuantum. Hai semua, namaku Cantik. Aku tinggal bersama Mama dan Papa di rumah yang bagus banget. Kata Papa, rumah kami kuat karena menggunakan semen terbaik dari Semen Padang. Nama semennya adalah PCC. Aku bangga sama rumahku. Terima kasih Semen Padang. Berikan perlindungan terbaik bagi keluarga Anda dengan bangunan rumah yang kuat yang memberikan ketenangan bagi orang-orang yang Anda cintai. Semen PCC dari PT Semen Padang menjadi wujud komitmen PT Semen Padang untuk menciptakan produk bermutu yang memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Gunakan selalu semen PCC untuk segala kebaikan konstruksi dan bangunan Anda, karena bagi kami, perlindungan dan kenyamanan keluarga adalah segalanya. Semen PCC dari Semen Padang, jaminan mutu dan kekuatan. PT Semen Padang, Semen Indonesia Group. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Serambi FM Sidaralun, dan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita juga akan terhubung dengan narasumber kita, dan kali ini pada saat yang spesial kita akan mengundang ya salah seorang mantan wartawan Serambi Indonesia dan saat ini juga sedang menduduki sebagai anggota DPR RI, ada Bapak M. Nasir Zamil. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya Fea Artega dan dari Serambi FM, dan di studio juga sudah berbincang dengan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Indonesia, ada Bung Nasir Nurdin. Mungkin disapa dulu Bung. Ya, Assalamualaikum Bang Nasir Nurdin. Ini reunian Bu Nasir begitu ya Bung ya. Waalaikumsalam Bang Inasku yang terhormat. Sama-sama Nasir ini. Kalau bahasa Aceh empi ya Bang ya. Satu Nasir Jamil, satu Nasir Nurdin. Iya, iya. Cuma... Saya panggil beliau Bang Isir biasanya. Saya panggil beliau Bang Inas, ya. Makasih, Bang. Begitu sosial, ya, begitu, Bung, ya. Iya, iya. Saya tentu harus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Harian Serambi Indonesia yang ke-27. Dan ini usia yang cukup lama, baik, cukup matang. Dan tentu sudah sangat banyak kontribusinya dalam rangka untuk mencerdaskan rakyat Aceh dan ikut dalam memberikan kontribusi bagaimana kemudian Aceh membangun masa depannya. Iya, iya. Baik, ini langsung saya serahkan aja nih pada Bung Nasir Nurdin, mungkin ingin berbincang-bincang ataupun berdiskusi karena mungkin sudah lama tidak berjumpa begitu Bung ya. Silakan. Iya, tidak berjumpa, selalu sebenarnya berjumpa tapi mungkin kesibukan masing-masing sekarang nih Fea ya. Ya, Nasir Jamil ini salah seorang Fea ya, biar kita tahu juga bahwa beliau juga sekian lama di Serambi dulu bergabung. Tapi ketika kami sama-sama dulu, ketika saya di Melabuh, beliau di sini. Anda punya kenangan tersendiri nih, Bung Nasir ya. Silakanlah ya. Bung dipaparkan. Saya nggak bisa memaparkan apa yang Anda alami ya kan? Ya, ya. Terima kasih Bang Nasir Nurdin. Memang tentu saja menjadi seorang juru warta, menjadi wartawan, menjadi jurnalis itu punya kesan tersendiri. Apalagi misalnya menjadi wartawan Serambi Indonesia, bahwa Serambi Indonesia itu adalah harian yang lahir di Aceh dan sampai saat ini besar di Aceh, tentu punya kebanggaan tersendiri dibandingkan dengan media-media lainnya. Jadi Serambi Indonesia itu dari namanya saja sudah viewer bahwa dia adalah milik rakyat Aceh. dan kemudian juga dia lahir dari rahim rakyat Aceh. Jadi saat menjadi wartawan Serambi Indonesia itu punya kebahagiaan tersendiri ya, seperti dibandingkan dengan media lain. Jadi ada ya, karena inilah, karena ini warta apa namanya media lokal ya, media lokal yang lahir di Aceh ya, tentu punya dalam tanda kutip kebanggaan ya, kebanggaan dan punya pengalaman, sehingga kemudian ketika saya berhadapan dengan narasumber saat menjadi wartawan itu tentu beda ya, beda karena narasumber merasa memiliki media ini, sehingga ada beberapa hal yang barangkali kepada media lain tidak begitu utuh disampaikan, tapi kepada saya sebagai wartawan Serambi Indonesia utuh disampaikan oleh narasumber. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian membuat kita merasa apa namanya, merasa nyaman, dalam arti ingin terus menjadi wartawan. Tapi karena reformasi, lalu kemudian hadir banyak partai politik, lalu saya ikut dalam partai politik, kemudian akhirnya harus ya dengan berat hati berpisah dengan harian Serambi Indonesia yang saya cintai ini. Baik, Bung. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Bung, sejak kapan dan sampai kapan ya Anda bergabung dalam keluarga besar Serambi Indonesia, Bung? Saya tidak lama, karena seusai menyelesaikan kuliah di UIN Araniri, ya, yang dulu IAIN Araniri, lalu saya bergabung dengan Harian Serambi Indonesia. Saya tidak ingat betul, mungkin sekitar 95, ya, 95, tapi setahu saya memang saya angkatan ketiga, ya, angkatan ketiga, kalau tidak ketiga, keempat, tapi begitulah. Jadi saya selesai, saya tidak lagi di Harian Serambi Indonesia, karena tadi reformasi, itu sekitar 99, ya, tahun 99, saya karena sudah bergabung dengan partai politik dan kemudian menjadi anggota DPRD Aceh, sehingga kemudian tentu harus melepas ya posisi sebagai wartawan Harian Serambi Indonesia. Lebih kurang 4 tahun, waktu yang singkat, tapi cukup banyak kesan, pengalaman yang saya dapat dari Serambi Indonesia, karena waktu itu memang sedang ada reformasi. Dan kita tahu reformasi bukan hanya ada di Jakarta, tapi juga di Aceh. Mahasiswanya bergerak, ya. Disitulah saya meliput, ya, dari menit per menit, dari jam per jam, mengikuti gerakan-gerakan mahasiswa dan juga kekuatan-kekuatan mahasiswa di luar kampus yang menggelorakan reformasi. Di samping juga soal-soal yang terkait dengan konflik bersenjata yang ada di Aceh. Jadi di satu sisi memang sangat menikmati dalam arti menggeluti profesi sebagai jurnalis yang melaporkan setiap peristiwa di saat-saat kondisi Indonesia secara umum dan Aceh juga sangat genting, ya. Tapi di sisi lain juga ya tentu saja ya ada semacam dalam tanda kutip kekhawatiran-kekhawatiran, karena kita menyampaikan informasi. Tentu saja waktu itu karena ada konflik bersenjata antara TNI, Polri dan gerakan Aceh Merdeka, ya tentu saja kita khawatir ketika kita seolah-olah memberitakan untuk ini nanti marah di TNI Polri kalau kita bicara, misalnya dalam tanda kutip menyanjung, ya memberikan seolah-olah ada prestasi bagi TNI Polri, nanti teman-teman di gerakan Aceh Merdeka mungkin marah dengan pemberitaan itu. Jadi itulah suasana yang saya alami secara pribadi saat masa-masa itu. Ya. Baik, Bung, saya langsung serahkan nih ke Bung Nazir nih, karena mungkin ya, tidak. Saya jadi pikiran saya terlempar kembali ke masa lalu, ya. Generasi ketiga kalau Nasir Jamil, kalau saya kedua, itu kami hanya sempat bergabung di Markas Besar Serambi Indonesia dengan Bang Nasir Jamil ini sekitar 6 bulan, karena setelah itu tahun 96 Bang Nasir ya, saya dipindahkan ke Melabuh sebagai Kepala Biro Melabuh, dan kembali lagi kemari tahun 1999 ketika Bung Nasir sudah 99 waktu itu Bang Nasir ya, Bang Nasir berpisah dengan Serambi ya kalau nggak salah ya. Jadi kebersamaannya cukup singkat begitu, cukup Bung ya? Cukup singkat, sekitar 6 bulan, tapi kesannya itu loh. Wow, luar biasa begitu Bung ya, tak terlupakan. Iya, apa yang dikatakan oleh Bung Nasir tadi, itulah gambaran masa lalu kita ya, VA ya. luar biasa memang dinamikanya. Mm-hmm. Dan kita berjalan di antara konflik berbagai ragam kepentingan waktu itu yang harus kita akomodir. Mm-hmm. Yang namanya di Serambi Indonesia ini. Ya, sekarang ini saya mau minta tanggapan Bung Nasir lah sedikit, ketika Anda sekarang berada di luar melihat Serambi ini gimana. Mm-hmm. Dan apa yang harus kami lakukan lebih lanjut. Iya, terima kasih Bang Nasir Nurdin. Jadi memang setelah tidak lagi di dalam, sekarang menjadi orang luar, jadi outsider, ya, jadi orang luar yang melihat Serambi. Ya, saya melihat memang banyak kemajuan yang dialami oleh Serambi Indonesia. Ya, tentu pemberitaannya ya juga lebih baik. Apalagi yang saya sangat simpati itu ketika Serambi mengikut sertakan apa yang disebut dengan netizen journalism, ya, jadi melibatkan warga ya dalam menyampaikan informasi yang mereka alami. Mm-hmm. Kita lihat ada mahasiswa-mahasiswa Aceh yang ada di luar negeri, mereka melaporkan, sehingga ini memberikan semangat. Mm-hmm. Ya, memberikan semangat bagi mahasiswa-mahasiswa untuk berprestasi, dan kemudian mereka ingin keluar negeri untuk melanjutkan kuliahnya. Jadi ini sesuatu yang sangat positif menurut saya untuk menjaga semangat mahasiswa Aceh agar mereka lebih berprestasi, ya. Yeah. Dan juga pemberitaan-pemberitaan yang hot, ya. Jadi saya lihat sudah menunjukkan keberimbangannya dalam menyajikan berbagai peristiwa di media. Cuman memang satu Bang Nasir Nurdin, ya. Hmm. Satu harapan saya, ini mungkin sangat subjektif. Yeah. Foto saya selalu foto yang lama-lama naik. Okay. Saya, padahal beberapa kali foto saya yang baru itu, yang terbaru itu ada di Serambi Indonesia. Yeah. Tapi selalu muncul foto-foto yang lama, sehingga kadang-kadang teman-teman yang membaca, melihat foto saya, mereka agak aneh-aneh. Itu foto kapan, Pak Nasir? Saya katakan itu foto lama, padahal foto baru ada beberapa di Serambi Indonesia. Saya tidak tahu, tapi ini subjektif banget. Ya, ya, insya Allah, diambil, jangan diambil hati. Tapi secara umum saya lihat memang Serambi Indonesia sudah mampu menjawab keraguan rakyat Aceh di awal-awal lahirnya Serambi Indonesia. Dan sekarang Serambi Indonesia itu sepertinya seolah-olah kalau tidak membaca harian Serambi Indonesia, seolah-olah kita belum tahu bagaimana tentang Aceh itu sendiri. Jadi baik. Ya sekarang tentu saya berharap dengan usia 27 tahun ini benar-benar Harian Serambi Indonesia menjadi integrator, ya, menjadi integrator di tengah-tengah rakyat Aceh, sehingga kemudian dalam konteks agama misalnya bisa menjadi media yang membangun apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang dijalankan oleh Harian Serambi Indonesia. Jadi selagi selamat Bang Nasiruddin, usia 27 tahun ini usia yang lama, dan tentu banyak suka dan dukanya yang dialami oleh para pimpinan dan juga reporter dan juga para awak Serambi yang bertugas di bidang administrasi, ya. Baik. Baik. Apalagi sudah ada kantor baru nih, ya. lebih luar biasa lagi ini sudah. Makasih banyak Pak Nasir. Baik, terima kasih Bung M. Nasir Jamil atas waktu dan bincang-bincangnya kali ini. Apalagi jadi sudah bernostalgia begitu Bung, ya. Iya. Baik, assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi Bung, teman lama dari Bung Nasir Nurdin. Dan reunian, ya, bisa dibilang begitu Bung, ya. Jadi merinding ini. Jadi merinding. Apalagi beliau tadi juga mengatakan bahwa fotonya itu kalau bisa diperbaharui, ya, begitu insya Allah. Bung, insya Allah. Kita akan tata semua lagi nanti. Nah, selain ada tadi penelpon kita, kemudian juga ada narasumber kita, ini juga banyak ucapan-ucapan selamat yang terus diucapkan oleh beberapa sosmed kita. Nah, mungkin bisa dibacakan Bung? Ya, sejumlah tokoh kita. Mm-hmm. Toko Aceh, baik yang berdomisili di Banda Aceh sekarang ini atau di luar, mm-hmm. itu terus kita menerima dari WhatsApp, mm-hmm. dan dari LINE, ya, diantaranya dari Islamuddin ST ini, mm-hmm. Islamuddin ST ini mantan wakil wali kota Sabang, mm-hmm. mengucapkan selamat dirgahayu Serambi Indonesia, mm-hmm. sekarang beliau domisili di Jakarta, mm-hmm. kemudian ada juga Teku Kemal Fasha, mm-hmm. ya, dosen antropologi Unimal, mm-hmm. Lusmawe, ya, domisili sekarang Banda Aceh dan Lusmawe, ya, selamat ultah Serambi Indonesia. Mm-hmm. Katanya. Kemudian Dr. Ahmad Farhan Hamid juga. Baik. Ya, mantan wakil ketua MPR RI. ya, politisi PAN, dan sekarang di Jakarta, beliau mengucapkan selamat ulang tahun Serambi Indonesia, menu pagi anak bangsa, salam katanya. Kemudian Dr. Andes Tengku Ghazali Abbas Adan ini, anggota DPD RI asal Aceh, mantan abang Jakarta ini, domisili sekarang di Jakarta, insya Allah katanya, terus istiqamah, berani dan transparan. Demikian kata Bung Ghazali. Kudus semangat milad Serambi Indonesia. Baik, Bung. Kemudian ada juga dari Mas Sri Amin ini, ya, direktur Alas Institute. Mm-hmm. Ya, beliau domisili sekarang di Aceh Tenggara juga mengucapkan selamat Serambi Indonesia. Masih ada dari Saifuddin Bantasam juga, SHMH, ini dosen Fakultas Hukum, domisili saat ini di Tokyo saat ini, mengucapkan selamat ulang tahun Serambi Indonesia. Ada Muslahuddin Daud, staf World Bank perwakilan Aceh, domisili Bandar Aceh dan Bogor sekarang, ucapan bravo Serambi. Kemudian Arius Nifada nih, pengamat keamanan dan demokrasi Aceh, domisili Bandar Aceh, juga mengucapkan selamat ulang tahun. Ada Mas Riyadi Sambo, Kepala Humas Unimal, juga mengucapkan selamat ulang tahun Serambi, domisili beliau di Lusumawi. Afrizal Cutra, ini Komisioner KIP ya, domisili Bandar Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun. Baik, nah pastinya mungkin tidak semua bisa dibacakan begitu Bung ya. Kalau dibacakan mungkin waktu kita tidak cukup begitu. Betul, betul. Dan begitu banyak orang yang mengucapkan dan mungkin merasa sangat berterima kasih atas kehadiran media Serambi Indonesia begitu Bung. Dan kalau tadi kita sudah terhubung dengan narasumber kita Bung M. Nasir Jamil, kali ini kita juga sudah terhubung dengan narasumber kita yang kedua Bung, ada Bung Akmal Ibrahim. Halo, assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Apa kabar Bung hari ini? Baik, sehat. Baik Bung, hari ini juga pastinya juga sudah tahu ya, apalagi sebagai mantan redaktur pelaksana Serambi Indonesia dan juga sebagai mantan Bupati Abdia, apa yang ingin disampaikan Bung? Silakan. Pertama, selamat ulang tahun Serambi Indonesia, lembaga yang sudah membesarkan saya. Saya bangga dengan kalian dan salam rindu. Baik, Bu. Dan saya adalah orang yang sedikit dan merasa beruntung dikaderkan oleh Serambi Indonesia. Jadi ya rindu sekali sih. Kadang-kadang sempat kesana, kadang-kadang nggak sempat begitu. Baik. Gimana keadaan kalian? Alhamdulillah sehat Bang Akmal, sehat. Alhamdulillah. Iya, dan saya serahkan langsung nih ke Bung Nasir Nurdin. Sepertinya sudah rindu dan saya sedikit menangkap suasana haru begitu, Bung. Iya. Iya, iya. Ya. Assalamualaikum, Bang Akmal. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Iya, iya. Abang saya dengar lagi di luar daerah ini ya. Di Jakarta. Iya, iya. Ya. Ya 27. Gimana suasananya, masih seperti dulu? Alhamdulillah, masih. Jadi Akmal sebagai salah seorang yang menginspirasi saya ini, Fea ya, beliau senior yang saya masuk ke Serambi ini, beliau ya sudah punya posisi strategis dan saya dibesarkan oleh beliau. Bisa terima kasih Bang Akmal. Terima kasih Nasir. Ya. Bukan saya yang membesarkan kalian, tapi kalian juga membesarkan saya. Wah, cukup terharu begitu Bung ya. Iya, saya mengingat satu kenangan khusus ketika dua-dua bersama beliau. Yang saya paling ingat ini ketika beliau mengantar tugaskan saya ke sebagai kepala biro Lusumawi. Beliau yang antarkan langsung waktu itu. Ya, dalam masa konflik itu Lusumawi sebagai pusaran konflik waktu itu, beliau mengantar saya ke sana. 3 tahun saya di sana ya, dari 2001 sampai 2004. Kemudian kami juga menerobos saat-saat awal pasca tsunami itu Pantai Barat. Ya. Dengan Pak Akmal. Ringan saya. Ketika kami memasuki kawasan Ateng Tepat, ya saya ingat sekali bagaimana waktu itu suasananya masih hancur-hancuran ya, dengan double cabin beliau, luar biasa. Banyak kenangan Pak Akmal yang sudah kita lalui. Untuk itu semua terima kasih Bang ya. Baik. Apa yang sudah kita lakukan bersama dan sampai 27 tahun Serambi hari ini. Ya. Apa yang bisa Bang titipkan lagi untuk kami-kami ini Bang? Silakan. Saya melihat banyak sekali perkembangan dan tingkat kecerdasan dari adik-adik di Serambi itu jauh melampaui era saya kan. Mm-hmm. Alhamdulillah. Yeah. Itu Serambi saya lihat bukan lagi semacam lembaga yang informatif, lembaga apa ini kontrol, tapi juga sudah menjadi motivator. Dia adalah bagian kehidupan dari masyarakat Aceh sekarang. Yeah. Baik, Bu. Jadi sebagai motivator, saya kira banyak guncangan-guncangan yang dihadapi oleh Aceh sejak dari lahirnya Serambi sampai sekarang, Serambi dan kita ada di dalamnya. Iya. Alhamdulillah. Ya, masa-masa sulit dulu mungkin Nasir Nurdin lebih bisa bercerita lah. Iya, iya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita masih teguh, seharusnya masih teguh terus dan akan terus teguh, dan selama ini memang kita sangat teguh pada etika dan akurasi. Iya. Alhamdulillah Serambi, saya lihat kader-kader Serambi yang baru ini cukup kuat memegang kendali akurasi ini. Iya. Dan ini sangat penting, saya kira. Kalau sekarang Serambi sudah begitu besar dan akan terus besar, insya Allah kami-kami yang sudah di luar ini selalu mendoakan dan mengikuti perkembangan kalian di sana. Baik. Insya Allah. Nah, mungkin ini kalau ada panjang kali saya ngomong, saya agak terharu nanti. Iya. Ditutup aja. Oke, Bang Mal, makasih banyak, Bang. Baik, dan terima kasih juga atas waktunya dan atas bincang-bincangnya, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia tadi, Bung, kata Bung Akmal Ibrahim, kalau kepanjangan ngomong nanti dia bisa terharu begitu, Bung, ya. Dan nanti setelah ini kita juga akan terhubung dengan narasumber kita yang lain, dan kita akan istirahat sejenak dulu, Bung, setelah pesan-pesan berikut ini. Baik. 90,2 Serambi FM Sidaralun. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Serambi Jagrawala. Nah, Bung, berbicara mengenai perjalanan ya dari tahun 1989 sampai dengan pada saat ini 2016. Pastinya banyak lika-liku yang dialami atau bahkan juga oleh beberapa karyawan dari Serambi FM ini sendiri. Nah, mungkin Anda bisa sedikit berbagi kepada kita, Bung. Ya, banyak sekali yang kita hadapi dalam rentang waktu 27 tahun ini. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi, dan kali ini kita ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu Liza Sa'aduddin Jamal, Wali Kota Banda Aceh. Baik, dan ini kita juga mendapatkan ucapan spesial begitu, Bung, ya, dari Wali Kota Banda Aceh sendiri. Silakan, Bu, komentarnya. Ya, happy milad yang ke-27 buat Serambi Indonesia. Baik. Insya Allah terus bisa memberikan pencerdasan untuk masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Ya, terus sukses, terus maju, tetap independen, dan ya, insya Allah mudah-mudahan juga menyiarkan tentang bagaimana agar kita bisa mewujudkan Aceh dan khususnya Banda Aceh di wilayah daerah yang menegakkan syariat Islam secara kafah. Baik. Ya, kontribusi yang positif selama ini tentu kami berikan apresiasi. Selamat, terus maju, insya Allah terus lebih meningkatkan profesionalitas insyaallah ke depan. Baik, terima kasih. Nah, Bu, silakan sekarang saya akan serahkan pada Bung Nasir. Silakan, Bung. Iya, terima kasih Bu Wali Kota Banda Aceh yang sudah memberikan ucapan selamat untuk kita, ya. Mm-hmm. Ya, 27 tahun hari ini, Bu. Artinya ya, perjalanan yang sudah sangat panjang melewati berbagai halangan dan ya, kantornya juga udah baru ya. Insyaallah buah dari perjuangan ya, Bu. Kantor baru luar biasa. Iya, ada hal-hal penting baru terus. Mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan kepada Serambi Indonesia dalam kami menjalankan tugas selama ini, apa yang Ibu rasakan dan bagaimana kami harus ke depan. Ya, untuk kami secara pribadi sama juga pemerintah merasa sangat bermitra dengan Serambi Indonesia yang selama ini baik memberikan informasi apapun dilaksanakan secara baik atau kritikan secara positif juga yang disampaikan kepada pemerintah. Dan media itu sangat menentukan bagaimana kita bisa maju bersama dengan masyarakat karena tanpa ada pemberitaan di media cetak, media elektronik ini, itu kami juga akan kewalahan. Apapun yang kami lakukan, pesan-pesan, semua yang kita sampaikan sulit untuk bisa dijangkau oleh masyarakat secara menyeluruh. Baik. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan terus berkembang, terus maju, terus menyuarakan suara rakyat, dan insya Allah masyarakat kita semakin cinta kepada negara ini, cinta kepada mereka, dan mereka akan berkontribusi secara positif dan aktif dalam berpartisipasi membangun kota tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Wali Kota Banda Aceh, terima Bu Iliza Sa'adudin Jamal. Baik, dan terima kasih sekali lagi Bu, saya ucapkan. Selamat Happy Milad. Baik. Ya. Semuanya punya semangat yang baru insyaallah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Bu, selamat bertugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi Saudara Lun, ucapan spesial juga ya Bung ya, yang sudah disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh, ada Ibu Iliza sendiri. Nah Bung, kembali ke pembicaraan kita tadi, bahwa pastinya Serambi Indonesia ini mengalami lika-liku perjalanan yang cukup panjang gitu, selama 27 tahun. Nah untuk Anda sendiri Bung, apa yang pengalaman yang paling berkesan gitu Bung, apa lika-liku apa yang ingin Anda sampaikan kepada Saudara Lun kita dari perjalanan Serambi Indonesia sampai saat ini? Ya, sebagai seorang wartawan ya, yang menjalani ya, karir kewartawanan saya dari paling dasar dulu di Serambi Indonesia hingga saya diberikan posisi-posisi di lembaga ini, hal yang paling saya rasakan, pelajaran yang paling utama saya rasakan ini, bagaimana kita berkomitmen untuk membesarkan Serambi dengan semangat kepercayaan ya, trust itu yang terus dibangun agar lembaga ini tidak menjadi malah terkesan sebagai lembaga partisan untuk kepentingan sesaat, tapi ini adalah untuk kepentingan jangka panjang, bagaimana kita merawat, menjaga ya, independensi Serambi Indonesia hingga terus bisa bertahan hidup. Saya pikir kalau tidak kita menerapkan prinsip-prinsip seperti itu dari dulu, mungkin dari dulu Serambi Indonesia sudah tidak ada. Saya berpikir begitu. Dan ini harus kita pertahankan terus. Ya. Baik ya. Bung, dan saat ini juga kita sudah terhubung dengan mantan wartawan Serambi Indonesia, ada Bung Hamdani S. Rukia. Halo, assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Selamat ulang tahun untuk Serambi Indonesia yang ke-27 ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa untuk media lokal ya. Bisa bertahan sampai 27 tahun, luar biasa. Kebetulan saya pernah 12 tahun di Serambi Indonesia. Dan ketika pagi tadi saya dikabari oleh pemimpin redaksi Serambi Indonesia, Mawardi Ibrahim, bahwa hari ini Serambi Indonesia berumur 27 tahun, saya begitu sangat-sangat terharu. Sampai-sampai saya seperti merinding membayangkan 27 tahun itu kan waktu nggak pendek untuk membesarkan sebuah media, apalagi di daerah ya. Iya Bu. Sangat luar biasa menurut saya. Baik, dan sekarang saya serahkan langsung nih ke Bung Nasir Nurdin. Silakan Bung. Iya, assalamualaikum Bung Hamdani. Waalaikumsalam, apa kabar Bung Nasir? Udah lama kita nggak ketemu ya. Betul. Kita dipertemukan pada titik 27 tahun ini dalam melalui media ini. Saya sekarang berada di Serambi Indonesia, masih tetap di Serambi Indonesia. Dan kita pernah bersama-sama dulu Bung Hamdani ya. Luar biasa bagaimana kita berada di kantor Lampri dulu ya kan. Waduh, sebuah kenangan ya rasanya. Kalau seperti kata Akmal Ibrahim tadi, kalau lama bercerita ya malah makin terharu ya Bu. Iya Bu. Iya. Doakan saya supaya tetap kuat di Serambi Indonesia ini, Bung Hamdani ya. Insyaallah, saya yakin dengan pengabdian teman-teman yang begitu luar biasa ya, mendedikasikan hidup dan karirnya di Serambi Indonesia yang luar biasa. Saya memilih jalur yang berbeda dengan teman-teman, bukan berarti saya tidak cinta dengan Serambi Indonesia, tetapi memang dari awal saya punya tekad kalau ingin berbuat sesuatu tidak hanya kita harus berada di satu lembaga dan berada di daerah, tapi kita juga harus bisa bergerak keluar dengan harapan juga tetap bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah di luar. Dan itu yang menjadi semangat saya untuk kemudian memilih beralih di awal-awal itu. Setelah 12 tahun saya pindah ke Metro TV, kemudian setelah 8 tahun di Metro TV, kemudian saya pindah ke Berita Satu News Channel di Jakarta juga. Selamat juga untuk Bu Hamdani, mudah-mudahan Ya, kami doakan mudah-mudahan sukses lah ya. Ya, saya juga berharap Serambi Indonesia ke depan semakin semakin bisa memberikan kontribusi besar untuk masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di Aceh, pembangunan di Aceh, yang di mana orang masih banyak bertanya tentang Aceh ke depan seperti apa, karena setelah berbagai industri vital yang ada di Blok Semawi dan Aceh Utara itu praktis berakhir kisahnya, ya. Sehingga masih banyak yang bertanya-tanya Aceh masa depan itu seperti apa. Iya, oke. Baik, nah ini juga cukup mengharukan ketemu teman lama di... Saya pernah setelah di Banda Aceh, kita berpisah sekian lama, kemudian ketemu di Blok Semawi lagi waktu itu, ketika tahun 2001 sampai 2004 bersama beliau di sana. Luar biasa memang. Dan kali ini ketemu lagi di umur ke-27 tahun Serambi Indonesia. Ketemu begitu, Bung, ya. 27 tahun ini di tempat yang terpisah. Baik, semoga tadi beberapa juga ucapan yang sudah disampaikan juga bisa menjadi awal kemajuan kita kembali begitu, Bung, ya. Menjadi makin maju. Lebih memperkuat. Baik, Bung Hamdani, terima kasih atas waktu dan komentar dan bincang-bincangnya pada hari ini. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu banyak komentar dan pengharapan-pengharapan yang baik tentunya untuk Serambi Indonesia untuk lebih maju lagi begitu, Bung, ya, ke depan. Meskipun ya, sekarang udah 27 tahun, semoga sampai ke depannya begitu, Bung, ya, makin lebih berjaya lagi. Dan Bung, pastinya Bung Nasruddin sendiri punya harapan-harapan ke depan untuk Serambi Indonesia, apalagi sekarang juga kita tahu bahwa Serambi ini tidak hanya memberikan layanan informasi cetak kepada pembacanya, di mana juga Serambi Indonesia juga memberikan informasi melalui radio Serambi FM, kemudian juga ada Serambi Online, dan bahkan belakangan kita juga memberi informasi audiovisual melalui Serambi On TV. Nah, ke depan, Bung, apakah ada terobosan baru lagi yang ingin di... lakukan oleh Serambi, silakan. Multi platform seperti ini, ya menjadi konsep ya pengelolaan media di era sekarang ini. Saya pikir apa yang sudah kita lakukan di sini, ada audio visual, ya, ada audio, ada gabungan visual audio visual, ya, ada online digital media.com-nya dan printnya tetap berjalan. Ya, mudah-mudahan semua sinergis, semua akan menjadi menu sehari-hari bagi masyarakat. Semakin banyak pilihan yang kita tawarkan kepada mereka untuk mengakses berbagai informasi yang berkembang. Baik, Bu. Yang detik per detik terus berubah, dan kita menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Baik, Bung. Sebagai closing statement, Bung, apa yang ingin disampaikan, silahkan. Ya, teruslah dampingi kami, ya, untuk melanjutkan perjuangan membesarkan media ini dan menjadi yang terbaik bagi Aceh pada khususnya. Amin. Dan mewarnai Indonesia. Baik. Serta dunia. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bung, juga atas waktu dan komentar-komentarnya yang sudah disampaikan. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, itu dia tadi perbincangan panjang kita. Tadi juga ada narasumber, kemudian juga ada ucapan spesial, ada dari Bu Wali Kota kita, dan kemudian juga tadi ada dari Bung Bardan Saidi. Dan sekali lagi, saya VR3 mewakili kru Serambi Indonesia juga mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun Serambi Indonesia yang ke-27 tahun. Semoga semakin berjaya lagi dan makin maju ke depannya lagi. Dan saudara, kali ini kita juga akan bergabung kembali dalam program Serambi Expose.